Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran makin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 109 triliun rupiah. Padahal seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Pak Agung, apa komentar Anda melihat hal ini? Menurut saya suatu ironi besar begitu ya, karena baru kemarin kita mendapatkan berita cukup bagus yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa semakin kecil sisa anggaran secara total nasional begitu, yang dikatakan melebihi 95% anggaran sudah terserap. Tetapi fakta hari ini, berita-berita yang muncul hari ini menyebutkan bahwa sayangnya dari yang terserap itu ternyata cukup banyak atau sangat besar, bahkan lebih dari 100 triliun yang mengendap di perbankan, dan banyak diantaranya mengendap di perbankan daerah, BPD-BPD daerah. Dan ini sangat memprihatinkan karena kalau melihat perjalanan otonomi daerah selama katakanlah 14 tahun terakhir ini angka tertinggi memang. Ini memperlihatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ternyata daerah belum ada perbaikan signifikan atau bahkan terjadi pemburukan kinerja dalam hal perencanaan keuangan daerah. Yang kedua, juga ini memperlihatkan kemampuan eksekusi daerah untuk menggunakan dananya secara produktif juga lemah itu. Semestinya kan dana itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan produktif. Tetapi justru pemerintah daerah hanya menempatkannya untuk mendapatkan bunga dari penempatan dana yang ada di bank. Yang bunga itu tentu tidak seberapa dibandingkan bila dia diinvestasikan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian yang lebih luas. Misalnya untuk investasi dalam hal infrastruktur, yang kita tahu persis bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini perbaikan infrastruktur di Indonesia sungguh sangat parah gitu. Kemudian irigasi pertanian yang tidak tertangani dengan baik, penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya yang harusnya itu bisa diinvestasikan untuk infrastruktur gitu. Nah, yang ketiga ini juga kembali satu ironi karena kalau kita melihat dana itu sungguh sangat signifikan yang sebenarnya bisa digunakan untuk pelayanan dasar pemerintahan gitu. Misalnya pertama terkait dengan kesehatan dan yang kedua juga terkait dengan pendidikan yang masih membutuhkan dana itu, tetapi di sisi lain dana yang jumlahnya lebih dari 100 triliun itu hanya mengendap di perbankan. Itu tiga hal yang bisa saya katakan merupakan catatan utama atas besarnya pemerintah daerah yang mengendap di perbankan gitu. Di sisi lain ini juga memperlihatkan adanya dalam tanda petik kemalasan pemerintah daerah gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena jelas ya, dengan ekspektasi hanya sekedar mendapatkan bunga yang jumlahnya kecil dari perbankan, mereka akan hanya mendapatkan pendapatan asli daerah dari unsur bunga ini yang jumlahnya tidak seberapa dibanding seharusnya kalau mereka investasikan untuk infrastruktur tadi yang akan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian begitu. Berarti langkah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD tanpa susah-susah melalui bunga dari perbankan itu bukan hal yang menjanjikan juga ya Pak? Ya jelas tidak, karena kalau melihat pada PAD yang dihasilkan pun tidak seberapa. Jauh kalau kita bandingkan dengan manfaat ekonomi kalau dia kembali diinvestasikan ke infrastruktur yang akan menciptakan aktivitas perekonomian yang sangat tinggi gitu. Tapi selama ini apakah ada sanksi Pak untuk daerah yang minim penyerapannya? Belum, selama ini belum ada. Yang ada adalah pemberian insentif, itu yang sudah pernah berjalan beberapa tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun yang lalu ada 60 daerah yang mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat dengan diberi tambahan dana sekian miliar dari jumlah yang cukup tinggi sampai jumlah yang terendah tergantung pada ukuran kinerja yang dipakai. Di antaranya pada waktu itu yang digunakan sebagai ukuran kinerja adalah daya serap anggaran, kemudian silpa atau sisa anggaran di akhir tahun yang kecil seperti itu. Tapi memang itu memberikan lebih dari treatment sisi positifnya bagi daerah yang kinerjanya baik, diberikan insentif fiskal. Tapi penting juga untuk memberikan tekanan sanksinya bagi daerah yang tidak melaksanakan atau mencapai kinerja seperti yang diharapkan itu. Baik Pak Agung, tapi apakah ini bisa disebut sebagai resiko dari adanya otonomi daerah Pak? Tentu ini risiko diterapkannya otonomi daerah. Otonomi daerah kan by filosofi kan ingin memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk daerah itu merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan kemudian mengevaluasi sendiri. Jangan salahkan otonomi daerahnya gitu, tetapi salahkan pada para pelaku yang menjalankan otonomi daerah ini. Faktanya di beberapa daerah yang menjalankan otonomi dengan baik, dia bisa melesat dengan pesat dan mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah yang lain. Lalu pengawasan real apa nih Pak yang bisa dilakukan pemerintah terkait hal ini? Pengawasan pemerintah pusat misalnya menunda pencairan sebagian dari DAU atau dana alokasi umum daerah apabila dana yang mengendap ini masuk dalam persentase yang cukup besar. Tentu persentase besarnya seberapa itu yang harus diklasifikasikan begitu. Demikian Wakil Ketua Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Saya, Mandariska.